السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin dan muslimat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada bab yang ke-73 tentang bab sujud tilawah. Bab sujud tilawah atau juga dinamakan bagi kita sujud sajadah. Hadis 1295, haddatsana Zuhair bin Harb wa Ubaydullah bin Sa'id wa Muhammad bin Muthanna kulluhum an Yahya al-Qattan qala Zuhair haddatsana Yahya ibn Sa'id an Ubaydillah qala akhbarani Nafi'un an ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u al-Qur'an فيقرأ سورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضع لمكان جبهته. Dengan sanad kepada Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, maka beliau membaca sebuah surat, di dalam surat itu terdapat sujud. Sampai sebagian kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya. Hadis 1296, وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا فيمر بالسجدة فيرتب بنا حتى ازدهمنا عنده حتى ما يجب أحدنا ما كان يسجد فيه في غير صلاته. Dengan sanad Ibnu Umar, dia mengatakan terkadang Nabi membaca Al-Qur'an. Lantas beliau melewati sujud, yakni sujud tilawah. Maka beliau sujud dengan kami, yakni kami pun sujud. Sampai kami berdesakan di samping beliau. Jadi sahabat sedang bermajlis dengan Nabi, ya duduk kan. Ketika Nabi membaca sujud, membaca surat yang ada sujud tilawahnya, beliau sujud, tentu yang duduk tadi berdesakan untuk sujud. Hatta mayyidu ahadu makanan yasjuda fihi, sampai salah seorang dari kami tidak mendapatkan posisi atau tempat untuk bisa dia sujud di situ. Fi ghairi sholati, di luar dari sholat. Dari dua hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa fihi isbatu sujud. Pada hadis ini menunjukkan akan adanya sujud tilawah. Bahwasanya sujud tilawah itu ada, masyru' disyariatkan dalam syariat kita. Waqad ajma'u ulama'u 'alaihi, ulama telah sepakat di atas itu. Wahuwa indana wa inda jumhur sunnatun laysa wajib. sujud tilawah itu menurut kami dan menurut mayoritas ulama hukumnya sunat, tidak wajib. Wa 'inda Abi Hanifah wajib laisa bi fardh 'ala istilahihi. Menurut Abu Hanifah, sujud tilawah itu adalah wajib, bukan fardu sesuai dengan istilahnya. Abu Hanifah, wa fil fard bain al wajib wal fard, di mana beliau membedakan antara wajib dan fardu. Jadi bagi mereka ada fardu, yang dinamakan dengan fardu itu adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan oleh dalil yang pasti, dalil yang qat'i. Apakah dalil yang mutawatir atau dalil yang banyak, ya, yang bisa kita memberikan sebuah keputusan itu adalah suatu hal yang wajib. Maka ini fardu. Wajib menurut mereka adalah sebuah amalan yang mesti dilakukan dengan dalil yang bersifat dhanni. Ya, bersifat dhanni. Yakni lawan dari qat'i. Tapi dia sama-sama wajib. Ya. Wa huwa sunnatun lil qari. Sujud tilawah itu adalah sunnah bagi yang membaca wa mustami' lah. Dan bagi orang yang mendengarnya. Wastahabu aydan lis-sami' alladhi la yasma'. Dianjurkan juga bagi orang yang mendengar yang tidak mendengar. Mana nih ada yang mendengar tapi tidak mendengar? Yang mendengar yang tidak menyimak. Dia mendengar tapi tidak diiringi dengan pemahaman. Lakin la ta'akkadu fi haqqihi. Ta'akkaduhu fi haqqi mustami' al-musghi. Akan tetapi pada orang yang mendengar yang tidak menyimak. Tidak ditekankan pada hak, tapi ditekankan pada hak orang yang mendengar al-musri. Musri itu mendengar, menyimak, memperhatikan. Ya, dulu kita pernah membahas tentang tingkatan mendengar. As-sama, ya, al-mustami' as-sama al-istima' al-insar al-isra. As-sama mendengar, kita berbicara, kita mendengar kicauan burung, kita mendengar dan kita berbicara, mendengar kajian, tapi juga kita mendengar bunyi dari luar buku ayam, atau mungkin ada yang ceramah di luar, atau yang ada yang baca Al-Quran di luar, kita dengar. Yaitu mendengar yang tidak diiringi dengan pemahaman. Istimak, mendengar yang diiringi dengan pemahaman. Untuk sekarang ini, istimak pasti. Al-insar menjauhkan diri dari hal yang mengganggu istimak. seperti ada yang istimewa, tapi main HP dia. Berarti tidak insaf. Makanya dalam khutbah Jumat dilarang kita bermain-main. Jangan jadi itu. Mengatakan ansit, mengatakan kepada orang, menegur orang khutbah sedang disampaikan, kita sudah sia-sia. Kenapa? Ketika kita berbicara dengan orang, kita sudah lalai dari imam. Maka suruh kita insaf. Insaf itu meninggalkan hal yang mengganggu istimewa. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa idza qura'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kira-kira seperti apa orang? Apabila Al-Quran dibaca, istimalah, simalah, wa ansitu, diamlah. Berarti betul-betul di dunianya namanya duduk, tidak diiringi dengan nulis, tidak diiringi dengan main HP. Itu kalau diiringi dengan main HP berarti tidak ada insaf. Boleh jadi istimewanya juga kurang. Si as-sama pasti dia mendengar. Kalau enggak mendengar namanya tuli. Dia mendengar. Baik. Yang keempat adalah isra'. Isra' itu adalah ziyadatu istima'. Lebih dari istima'. Asal katanya miring. Misalkan ada orang mengecek dari agak jauh, misalnya, apa? Badan lu apa cenderungan? Supaya kita lebih mendengar dan memahami apa yang dia sampaikan. Nah, maka bagi orang yang mendengar dan iswa, ini lebih ditekankan bahwa dia disunatkan untuk apa? Untuk sujud tilawah. Sujud dengan kami maksudnya dalam sholat bina itu berarti mengimami. Tapi maksud di sini beliau sujud, kami pun sujud bersamanya. Qala ulama, ulama mengatakan idza sajada al-mustami'u li qira'ati ghairihi wa huwa ghairu shalah fi wa huwa fi ghairi salatin lam tertabir bihi bal lahu ayyafa'a qablahu wa lahu ayyutawu ila sujud ba'dahu walau ayyastuda illa illam yastud al-qari sawakad al-qari mutatahiran aw muhdatha aw imra'atin aw subyana amra'atan aw subiyan aw subiyan aw ghairahum. Kata ulama, apabila orang yang mendengar orang yang mendengar itu sujud karena mendengar bacaan orang lain, wa huma fi ghairi salatin, keduanya itu tidak di dalam salat, lam tertabir bihi, tidak ada ikatan keduanya, tidak ada ikatan dengan dia. Bandar ayat faqablah, dia boleh mengangkat kepalanya dari sujud sebelum yang membaca naik atau mengangkat kepala dari sujud, dan dia boleh melamakan sujud setelah yang membaca mengangkat kepala. Dia boleh sujud walaupun yang membacanya tidak sujud. Ya, apakah yang membaca itu ada orang suci atau orang berhadas atau perempuan atau anak-anak, dia boleh sujud. Ya, oleh ashabi nawaitul ba'if, bagi mazhab kami ada pendapat dari sisi yang agak lemah. Anahu la yasjudu lil-qari as-sabi wal-muhdath wal-kafir was-sahih Allah. Bahwasanya pendapat dari mazhab, tapi pendapatnya lemah, bahwasanya dia tidak boleh sujud kalau seandainya membacanya anak kecil atau orang punya hadas atau kafir. Was-sahihul awwal, yang benar itu pendapat adalah yang pertama. Jadi sujud tilawah ini, ya, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Kalau di luar sholat, dia boleh, orang yang ikut, dia boleh sujud duluan atau berdiri duluan atau yang mengangkat duluan atau memperlamanya, silakan. Di rumah misalkan kita membaca, ya, kita duduk, istri kita dengar dia membaca Al-Quran di dalam sujud tilawah, maka boleh kita sujud tilawah dan hukumnya adalah sunnah. Baik. Kemudian hadis 1267, hadatsana Muhammad bin Mutanna, Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو طراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. Tanah diangkatnya ke atas. Hah? Pintar dia. Enggak, sombong. Enggak mau dia menjatuhkan kepalanya ke lantai. Wakala yakfini, hada cukup bagi saya begini, katanya. Wala Abdullah, Abdullah mengatakan, laqad ra'aituhu, sungguh aku telah melihat melakukan itu. Ba'du qutila kafira, setelahnya, yakni masa setelah itu, dia mati kafir. Yang dimaksud di sini adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, tidak pernah dia sholat, tidak pernah dia masuk Islam sama sekali. Umayyah ini, Umayyah bin Khalaf ini termasuk yang perang tanding dengan Hamzah kalau tidak salah. Kalah. Awal sujud pertama, jadi mereka tidak tahu statusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi ini ada pertanyaan. Ada yang tertidur di bawah. Assalamualaikum, semoga Ustaz dan keluarga dilindungi oleh Allah dan jamaah semua diterima amal ibadahnya. Afwan Ustaz, ana mau nanya, bagaimana pendapat Ustaz kalau kita jual semua harta kita supaya kita bisa tinggal di Mekah karena beranggapan kiamat sudah dekat? Mau jual berapa? Berapa punya harta? Kemudian tentu tidak semudah apa yang dibayangkan. Ada aturan-aturannya. Ya. Aturan. Kalau mau tinggal di sana harus dengan visa. Visanya visa apa? Visa kerja. Butuh waktu. Butuh memang uang. Kemudian tidak semua orang bekerja bisa membawa keluarga, kecuali pekerja punya skill. Pekerja kasar enggak. Lalu berikutnya adalah sekarang program pemerintah Arab Saudi mau saudinisasi, memperkecil jumlah imigran yang masuk. Berbeda dengan Indonesia, ya, mempekerjakan orang Arab Saudi. Berbeda dengan Indonesia, ya. Kalau ada satu toko nggak ada Saudinya langsung ditutup, ya. Dan itu memang program baru dia. Kemudian di samping kita punya izin tinggal yang harus kita bayar, istri dan anak kita juga harus bayar. Ya. Jadi kalau untuk sementara di sini ya susah. Ya, kecuali kalau kita punya uang miliaran. Dengan konsep kita membangun bisnis di sana, maka mungkin boleh jadi bisa tinggal di sana dan tetap biaya tadi tetap berjalan. Adapun yang beranggapan hari kiamat sudah dekat, ya Allah, jangan terlalu banyak membahas tentang ya, pembahasan itu. Tapi bahasannya apa kata Nabi? Ketika ada orang bertanya, matasa, kapan hari kiamat itu terjadi? Kata Nabi. Nabi tidak menoleh ke dia. Sampai 3 kali ditanya, lalu Nabi tanya, siapa yang bertanya tadi? Lalu Nabi katakan, mada a'adatta laha. Apa yang telah aku persiapkan untuk hari kiamat itu? Apa katanya? Siapkan dia adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Dia tidak sebutkan saya mau pindah dari Madinah ke Mekah. Enggak. Maka tetap siapkanlah diri tadi. Kita tidak tahu apakah kita meninggal dunia di sini mendapatkan hari kiamat atau tidak. Siapkan diri kita untuk bisa beramal. Ustaz, bagaimana sikap kita dalam menghadapi tahun politik saat ini? Ustaz, apabila tanggal 17 April nanti, apakah saat pemilihan presiden, apakah kita sebagai orang yang berpaham salafi tidak boleh ikut dalam politik dan memilih presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan? Mohon penjelasan. Ketika terjadinya daurah di Batu yang diisi oleh Syekh Sulaiman, kemaslahatan kita ikut. Ya, kita ikut. Karena hal itu adalah menentukan. Kalau seandainya kita diam saja, tentu suara kita akan hilang. Memang kedua-duanya kita tidak tahu hakikatnya bagaimana, tapi secara wahyurnya, ya, orang mukmin tidak disengat dalam lubang yang sama dua kali. Al-mukmin la yudlam fi juhrin maratain. Orang mukmin itu kata Nabi tidak boleh disengat dua kali dalam satu lubang. Artinya apa? Orang mukmin itu tidak mampu mengambil iktibar apa yang sudah terjadi itu menjadi iktibar untuk yang akan datang. Kita bisa lihat bagaimana kondisi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hak ikhtiar, walaupun masyiatillah ya juga yang akan berlaku. Peran pemimpin yang baik sangat penting. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, kalau seandainya aku memiliki doa yang dikabulkan, telah aku berikan kepada pemimpin. Di dalam sistem pemerintahan Indonesia, setiap 5 tahun, ya, terjadi pemilihan. Berbeda dengan sistem kerajaan atau sistem khilafah. Sistem khilafah baru diangkat khalifah baru kalau seandainya yang lama sudah meninggal dunia atau tidak cakap lagi untuk memimpin. Tapi kalau seandainya sudah jadwalnya habis, ini bukan dalam rangka kita menurunkan, menghujat atau tidak. Tapi memang sistem yang ada di tempat kita seperti itu. Jika kita tidak ikut serta, maka tentu suara kita tidak hilang. Jadi Syekh Abdul Muhsin Abad, orang tuanya Syekh Abdul Razak, dia katakan, kalau seandainya kita tinggal di negara kafir, pemilihan terhadap pimpinannya, presidennya atau apa, yang kedua-dua calon kafir, tapi yang satu benci sekali dengan Islam, yang satu lagi dekat dengan Islam, paling tidak membenci Islam, maka merupakan kemaslahatan untuk Islam adalah memilih yang tidak membenci Islam, walaupun dia kafir. Di negara kita kedua-duanya adalah muslim. Tapi ingat, kita kan diberi mata untuk melihat, diberi telinga untuk mendengar, diberi akal untuk berpikir. Boleh jadi seseorang dia muslim, tapi kurang tegas atau tidak tegas. Maka di sini Allah sudah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 118. دونكم لا يعلمكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون لا دبر آياتنا هاي أورا بريمان نبانجيلا من أورا بريمان أبا كتا ابن مسعود كلو آيات أتى القرآن مقتكن يا أيها الذين آمنوا itu adalah panggil yang mulia. Maka kalau seandainya ada perintah di waktu setelahnya, itu sebaik-baik perintah. Kalau ada larangan setelahnya, itu adalah seburuk-buruk larangan. Apa kata Allah? La tattakhidu bitanatan min dunikum. Jangan kalian jadikan bitanah itu adalah orang dekat, orang kepercayaan. Bahasa yang lainnya pembisik-pembisik. Bahasa lainnya adalah tim sukses. Bahasa lainnya staf ahli, staf ahli. Karena orang yang disekelilingi bitanah. Min dunikum, selain dari orang mukmin. Ya. Jangan dijadikan bitanah itu non muslim. Kalau enggak mau sebutkan orang kafir. Min dunikum, selain dari kalian. Selain dari orang mukmin. Ya. Bagaimana mereka? La ya'kulukum khabala. Mereka selalu menyusahkan. Waddu ma'anittu, mereka pengen kalian selalu ditimpakan kesusahan, kesulitan. Jadi yang dipikirkan oleh orang itu susahnya, bukan bagaimana kita susah, bukan pikirnya susah kita. Bahkan ada ini menyesuaikan nama kita. Bahkan kita susah. Mana itu kita kok ditimpa musibah? Ya? Lalu qad badatil baghdha'u min afwahihi. Telah tampak kebencian yang keluar dari mulut-mulut mereka. Ya? Statement. Apa statementnya? Ya, dilarang poligami, hargai LGBT, ya, atau pesantren mau dihapus, atau yang lainnya, dan bermacam-macam. Itu adalah yang keluar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka jauh lebih besar dari apa yang telah didapatkan. Ini ayat firman Allah, wa man asdaqu minallah qila. Siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah? Tidak ada lagi. Allah Maha jujur dalam perkataan. Qad bayyana lakum al-ayat. Sungguh kami telah jelaskan kepada kalian tanda-tanda. In kuntum ta'qilun, jika kalian berakal. Ta'qilun bukan tafahamun di sini. Lain punya mutak. Ya, begitu misalnya. Atau istilahnya sekarang ini punya akal sehat enggak? Ini ayat yang berbicara. Nah, kita apalagi kita memahami agama alam dan masalah dan kita lihat ke masalah dan masalah. Walaupun di dalam masalah, kalau masalah memilih caleg di dalam apa namanya, di dalam sampaikan itu tidak merekomendasi. Namun kalau kita lihat suatu lihat dalam YouTube fatwa pemilu Syekh Uthaymin, Syekh Albani, Syekh Shalih Fauzan. Coba di YouTube sudah ada terjemahan di bawahnya. Ya. Fatwa pemilu Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani dan Syekh Shalih Fauzan. Silakan cerna sendiri. Ya. Kalau antum melihat fatwa itu bermanfaat, sebarkan. Kesehatan, kemaslahatan dari ke depan. Ingat anak cucu kita, bukan ingat diri kita. Ingat anak cucu kita ke depan. Ya. Allah Ta'ala, apa hukum sujud setelah selesai sholat wajib dan zikir? Sujud apa? Kalau sujud yang dilakukan oleh orang itu adalah sujud setelah zikir dan doa, dia sujud dulu, dia berangkat, itu adalah bid'ah. Tidak ada dalil. Ya. Allah Ta'ala. Enggak. Ini adalah laki-laki. Kalau kita laki-laki, pilih laki-laki. Kan tidak ada keharusan milih laki-laki dan milih perempuan. Kan tidak. Kalau ada ibu, milih ibu sudah kena aja. Ya. Kalau kita tahu orang-orang yang tahu dengan pengajian, sudah ikut ngaji dan yang lainnya, ya sudah. Ya, sesuai dengan fatwanya Syabani. Kata Syabani, di antara isinya, kalau ada yang mencalonkan dirinya, ya, kita nasihati tidak usah, tapi tetap juga bersekutu. Dan dia adalah orang-orang yang Islam Muslim, ya, sudah pilih dia, ya, untuk apa? Supaya punya peran. Syekh Syekh Ali Abdul Hamid, Syekh Al Hasan Abdul Hamid, awalnya ketika diminta fatwa tentang pemilihan legislatif ikut pemilihan di Irak, dia katakan tidak usah. Akibatnya apa? Akibatnya isi parlemen itu orang Syiah semua. Akhirnya ada sunnah terjepit. Maka pemilihan berikutnya beliau suruh semuanya ikut serta di dalam memilih, ya, di dalam memilih supaya ada parlemen, diisi parlemen itu orang-orang yang membawa suara. Ya. Kita mungkin bisa tidak menjamin, sudah kita ambil zahirnya aja. Memperkecil bentuk kerusakan. Nah, jadi saya melihat Allah Alam, coba sekali lagi saya anjurkan kepada kita semua, Bapak Ibu, coba buka, cari di YouTube, ya, pemilu Syekh Ibnu Utsaimin, fatwa pemilu Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Shalih Fauzan. Silakan juga melihat fatwa yang lain, kemudian bandingkan. Ya, kita akan diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membandingkan bobot dari fatwanya. Kemudian lihat kondisi kita. Ya, kalau zaman dahulu pada tahun 66 berhasil ditetapkan TAP MPRS bahwa PKI itu dilarang di Indonesia, hasil dari RPRS menetapkan, karena semuanya menyokong untuk itu. Kalau nanti pada zaman berikutnya yang isinya semua adalah orang-orang yang menyokong PKI, gimana? Lalu mereka sepakat untuk membatalkan RPRS, ketetapan RPRS. Kan bisa jadi, ya? Maka cepat lihat orang-orang yang pasalnya ya, bermanfaat untuk agama kita. Kalau dengan agama orang lain, malah di tempat-tempat ibadahnya menyuruh untuk memilih paslon tertentu, ya, kepada jemaah-jemaahnya. Lalu umat Islam untuk kamu memilih itu dilarang, itu susah juga, tidak ada keadilan. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpikir, untuk bisa memperhatikan. Maka saya melihat Allah taala ya, menurut dari fatwa ulama, termasuk juga Syekh Sulaiman Al-Haili dengan Syekh Sulaiman Al-Haili, ketika dia datang ke Indonesia dan disampaikan kondisi Indonesia, mereka memfatwakan ya untuk ikut serta, karena itu adalah untuk kemaslahatan. Kalau Salafiyin ini jumlah di Indonesia berapa? Ya, 400 ribu. Kalau untuk hadir di Istiqlal saja, itu sudah 125 ribu. Nah, kalau untuk seluruh Indonesia, mungkin sudah sampai ya banyak lah. Maka akarnya tidak ada juga sensus. Maka karena itu kita ya jangan pecah kita. Kalau kita pecah orang tepuk tangan. Ya Allah Ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa iri dengan doa, supaya Allah memberikan pimpinan yang pemimpin yang terbaik untuk Indonesia ini, yang menyokong agama kita. Dan kita yakin dan tahu agama Islam syariatnya rahmatan lil alamin. Dimanapun syariat Islam ini ada, dia rahmatan lil alamin. Maka kita yakin, dan selama ini terjadi, selama orang Indonesia menguasai, selama orang Muslim menguasai, tidak ada penindasan terhadap agama lain. Ya, tidak ada penindasan. Maka karena itu jangan sempat kita membiarkan orang-orang yang tidak punya keinginan baik untuk agama kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.